Kalau berlima, enam tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa. Qala hum ula'i ala asari wa asiltu ilaika rabbi litardha. Qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahu mustamiri. Fa'raja'a Musa ila qawmi khutbana asifa. Qala ya qawmi alam ya'idikum rabbukum wa'adjan hasana. Afatola alikumul ahjuam aratum ayyakhilla alikum ghodobum mirrabbikum fa'aslaftum mawriti. Wa ma a'jalaka an qawmika ya Musa. Wa mal tayopo iku a'jalaka, iku ngesusok nopoma. Wa mal ta sebab apa iku ajalaka iku susukna apa maka ing sira angkau mika sangking kaum sira lima ji ini adi ahdi taurati krana sowan nekani janji njupuk kitab taurat lima ji ini adi ahdi taurati krana sowan nekani janji njupuk kitab taurat ya Musa di Musa. Kala jauh sopo Nabi Musa, hum ula'i ala asari. Hum te kaum ingsun iku ula'i. Hum te kaum ingsun. Ula'i yo mengkono-mengkono kaum. Ebil kurbi tegese kelawan parek mindi sangki ingsun. Yaktu na podo teko sopo kaum. Utai kaum ingsun iku ala asari. Iku yang atasi nguri ingsun. Wa aji tulang kesusu ingsun ilai kamaring panjenengan rok di jokeran ingsun litar do supaya rido panjenengan ahli sangi ingsun. Aji adatan tegesi jadi tambah ala rido ka ingatasi rido panjenengan singgut terjadi. Wa qabla jawab bilang sedurungin jawab atanakani soko Musa beli dari kelawan jaluk alasan. Jaluk alasan tohon jaluk dimaklumi bihasa bidoni kelawan menurut jone atau anggapannya Nabi Musa. Tapi watakola falan dari suloyo wal batinu barang dari songko. Di makrona are perkara kola kang jauh sapa wa ta'ala fa'inna kotfatan. Fa'inna mongkosa temen kita kotfatan na teman-teman uji kita. Kau maka ing kaum siro. Mimbadi ka sangking sa'use lungam siro. Bada piro kita sa'use oleh misai siro lagu maring kau. Tahu saya ke sowan ning kurisi nak kaumum tak coba nyembah anak perket anak sapi wa adallahu musamiri wa adallahu nisat nogum ing kaumika sopo asamiri yu sopo musa samiri fa abadu mongko podo nyembah sopo banu Israel maksudnya sebagian al ijla ing anak sapi para jamu ko bali sopo musa musa ila komihi maring kaum Nabi Musa oleh bali khutbana halim murka halim duko halim muring-muring jadi merana kelakuannya Bani Israel asifan klan banget susah syati dal husni atau syati dal hazani klan banget susah kalau ada sopo Nabi Musa ya komi buka Musa alam ya it ono toran janji no kumeng sirokabe sopo robuku mengiram sirokabe wajan klan janji hasanan kan bagus sitkon dikasih janji sing bener rupane janji anak usah temennya Allah itu yuk tikum bakal paring sopa Allah roh hukum ini kumeng sirokabe atau rata itu apa tola no to dewa aliku mengatasi sirokabe walaki perjanjian muda susur muparokoti mongso perpisane ingsun iya kum yang ingin sirokabe amarot tung to ngarep no sirokabe ayakwila ingin to jadi halal jadi manggun ayah jika tegesi jadi mesti aliku mengatasi sirokabe boko dukun kemurkaan mirobikum sanging pengiran sirokabe ibadah dikum sebab oleh nyimbah sirokabe al-ibla ing anak sapi Pak Akhlak itu mengkongi layani sirokabe mau iti yang janji ingsun watarok itu nanti tinggal sirokabe al-madiya yang teko gak di sakwisi ingsun Pak Akhlak itu mau iti kalau pada ngucap sopo kau ma akhlak nah orang nyulayani kita mau idaka yang janji ning jenengan dimalkina kelawan kesengajaan kita. Maknane musalah salmin, malkina, mulkina, milkina, dikudrotina, dikisih kelan kemampuan kita, amrina, atau kelawan keputusan kita. Walakinna tabine utai kita hukumil lagu dibebani kita. Sifatil hak hamal nam kofafan wabadiyah. Wabidom mihalan kelandum maikha kasus kira kita hukumil na. Untuk kita mau hamal na, untuk kita hukumil na. Wakasrin mem langkah proyeknya musyad dasan. Wabidom mihalan kelandum maikha. Wakasrin mem langkah proyeknya musyad dasan halis jelas. Awzaron eng piro-piro beban, afkolan dikising piro-piro beban, minji nadil kaumi sangking pepaya se kaum. Ehuli kaumi Fir'aunah dikisih pepaya kaumi Fir'aun. Ista'aruh hengkang ngileha ing huli Fir'aun minggum sangking bani, minggum sangking kaumi Fir'aun, sopo bani Israelah bani Israel. Bi'ilati ursin klan alasan bingung pesta perkawinan. Bapak lihat mau kau cek karet opo kuliu kaumin indahum ono ing sisi ini bani Israel. Pakut tak naga mongko dakok ingsun ha ingkuli etoroh naga tekse dakok ingsun ha ingkuli finari dalam bini di amrit samiri klan perintah yang mula samiri. Pakat dari kamu kono kafe kamu alkoi nanti kesini wika nanti kita alkoi nanti kita alkoi nanti samiri samiri ma ing perkara ma alukang serta nih samiri. Minkuli ihim saking perhiasannya bani Israel. Maksudnya bani Israel nyileh sangka kaum Fir'aun. Wa minaturofi lan jupuk saking lemah. Allati rupani turof aku dahu kang jupuk sapa Musa Samiri wen turof min asari khafiri farofi jibrila saking bekas sing tau didai drama ane jarane jibril ala seangele pokoknya lemah sing tau diinjek kakine jarane jibril jadi itu jadi lemah sakti tidak pintu, Musa Samiri tidak pintu alal wajil hati yang ngatasi arah yang bakal tetap. Pak Proja mau kongetan sopo Musa Samiri lagu maring kaum Bani Israel Ijlah dengan anak sapi sopo tegese nyetak sopo Musa Samiri hu ijil minal kuli sangking perhiasan oleh nyetak jasadan hale rupo jasad manane lahman ya jadi daging buat zaman nanti di kerja lalu kan tetep ke ijil kuarun di suara sautun tegese suara ismau kan iso den rumu apa saut ing kolaba tegese jadi apa ijil kadalika kalau mengkono-kono bersuara lahu kuat, bisa begitu rofi dan sebab lemah Allah dirupani turof asaruh hukang utih bekasih turof wal hayatu urib tima yang dalam koro yudha hukang jenisalah nopo turof dihing dalam lemah wabadu aku lah nyala nopo pengusaha sami liwin turof baca sobihi sause nyetak nopo ijel fifamihi anak isteket fifamihi yang dalam cangkeme ijel Fakalu mongko podo mucap sopo kaumu Musa, Isamiri wadbau Musa Samiri lan pengikuti umat Nabi Musa hadza ila rukum. Hadza utawi iki ku ila rukum pangeran sira kabeh wa ila Musa lan pangerane Musa tapi fanatnya malah lali sapa Musa. Musa lali rogawe pangerane Musa guna ing dalam kene malah wadaka lan rumo sapa Musa ya tubu hale gole iso sapa Musa gue pangeran. Musa ku tak pintu pangerane ning kene kok digoleki ning duri nopo. Wala dewa sapa wa ta'ala afala yaruna. Ana to ora ngerti sapa ngakean dene kelakon uga kok dene saki lawas muka makhluk kok ana ora tak kelakon layar iki. Iku ora iso balesi sapa ijil, apa ijil lagi ijil bisa ana pedet lagi maring Bani Israel kaulan yang pengucapan. Manane layar ucu tegese ora iso jawab apa ijil lagu maring Bani Israel jawaban ing jawab. Wala yang liku lan ora miliki apa ijil lagu maring Bani Israel berone kemanfaatan ing memandorotan. Manane jawabu tegese ora iso nolak ing dorin. Walanakan lan ora ing kemanfaatan fakih pamoko hale kaya waktu kita kuwi. Den ala poko ikir di ala pilahan ing pengiran. Wala kokolan teman-teman ngendikan lagu maring Bani Israel sapa Harun Nabi Harun ning kopi sami sing bali ning Musa e kok lak ya ki Musa sing ning Musa iku bali. Dewe Nabi Harun memperingatkan ya kaumi he kaum ingsun in nama kutin tumpi. In nama kutin tum angsine den coba sira kabeh den fitnah sira kabeh bihi kelan anane ijo sing iso nyuwara. Wa inna rabbakum lan satamne pangeran sira kabeh iku Ar-Rahman iku Allah sing Rahman. Atabi uni mongko anut sira kabeh ning sing ibadah dadi ing dalem Allah sing Rahman. Wa ati ulan nurut sira kabeh amri ing perkara ingsun utawa perintah ingsun fiha fi ibadah sing Rahman. Kalu boto jawab sapa bani Israil lan nabroha. Ora bakal bisik-bisik kita nazar atau ora bisik-bisik kita alih ing atas ijil. Akifina kali nyembah kabeh ala ibadah di akifina kali ikaf kabeh nyembah kabeh ala ibadah sing ngatasi nyembah ning ijil mukimin ahale wong sing koma kabeh sing netep kabeh hatta yang dia digo bali le nama ring kita sapa Musa Musa kala Ya Harunu ma mana ka itro'ay tahum dalu Allah tetapian apa soita amri. Kala dawa sopa Musa Musa, bak daru juhi sa'udah balini Musa. Dawa ngasih, ya Harunu, ya Harun. Ma teopo iku mana ngalang-ngalangi apa ma ka ini siro, itro'ay tahum. Nalikane roh siro gum engkau mibelu engkang sesat sopa kom. Kok nganti sesat itu gua apa nombo, gua barno, tiba jadi kan nyembah ijel anak, tapi om. Allah tatabian krono yang to ora anut sira ni ingsun utahe lagu zaidatun zaidah. Wong ati mbok warno berarti gak anut aku. Apa asae ta ana kondurakani sira amri ing perintah ingsun dika mati ka kelawan oleh manggon sira. Benaman antarane wong ya budi kang nyembah sapa manut sira wowi ing saliyane Allah Taala. Kala dawuh sapa Nabi Harun yabna umma yabna ummi e ana iku ing sedikat mim yabna ummi wa fakhia yabna umma. Aroda ai ummi. Wa zikruha te nyebut umi ku atau ku iku nak menawa luwih ngluluhno dikon biji maring atine Nabi Musa. Ketika Nabi Harun dicengkiwing Nabi Musa, Nabi Harun nyeluk diure yabna umma yabna ummi he ana ibu ini. La taku tojo ngalap sira pilih jati kelawan jiwa sing. Wa kana lan ana sapa Nabi Musa iku aku dang ngalap sapa Nabi Musa ha ing liyata Harun oleh ngalap simali kelantangan jiwane Nabi Musa. Wala biroksi lan kowe aja nyekel dasku. Wa kana lan ana sapa Nabi Musa iku aku dang ngalap sapa Musa sarahu ing rambute Nabi Harun. Diamini di kelantangan tengene Nabi Musa bodokan kelan murka. Inni khositu, inni sak temen ingsun khositu kuatir sapa iku. Lawi tabak tu lamun ana ingsun kae ing sira. Sa wala buta lan tan kena ora ya tabiane ento ana ingsun sapa jaman kelompok miman sanging wong lam yakut kang ora nyembah lam yakut. Kang ora nyembah sapa man. Al ijla ing anak sapi. Antaku lain to komentar siro parok tan gawe dua kelompok siro bena bani Israel antara ane bani Israel. Watak do bulan murka siro alia ngantai singsir. Walam tar kuplan wara ngantai ini panjenengan tan tazir sekisi orang ngantai ini panjenengan kau li eng penjelasan itu. Sima ing dalam berkororo ayat taru kang ningali panjenengan ku ima bidalika ing dalam kono-kono kak. Bidalika ing dalam kono-kono kak. Buang lo terang akan ya. Pokoknya singkatnya cerita nih. Ya singkatnya cerita ngeten ya. Nabi Musa zaman ke Mesir. Mesir itu kalau bahasa kita kuno ini Al-Kibti. Apa? Al-Kibti. Mulanya kata Sayyidah Maria disebut Maria Al-Kibti ya. Tadi di bandara ini Egypt maksudnya sama kata Al-Kibti ya. Ini ku didawi pengiran Musa. Kue nakwis revolusi ngalah no Fir'aun. Ya kalau balik kali ini. Nakwis revolusi ngalah no Sinten. Fir'aun, mbok kowe mara turi Sina tak kei kitab napa? Taurat. Terus syaraté niku kudu poso 30 dina. Sinten poso pinten? 30 dina. Berarti poso tanggal 1 Dzulhijjah. Terus ngantos tanggal 30 napa? Dzulhijjah. Ya nambung pinten? 30 dina. Mbon ketika Fir'aun dikalahkan oleh Nabi Musa, Nabi Musa pamit kaume, nak badhe mendhet kitab napa? Nabi Musa dawuhe, aku komunikasi mbek pangeran munajat iku jarake pinten 30 dina. Pas 30 dina Nabi Musa itikaf teng Duri Sina, karena dia gak nyaman dengan bau mulutnya, terus piyambake siwakan, napa? Siwakan. Walhasil dene siwakan karena lakulu fufa miso im asya buain gawah min rihil miski. Ketika dene siwakan nak coro menuso wangi terus Jibril turun Musa ambune mulut penting rain nak iku asya buain gawah min rihil miski itu lebih baik ketimbang misik berhubung kue sikatan tiga isan sih ditambahin minum sebetulnya walhasil akhirnya Musa nambahin tirakat sepintan, jadi genep 40 hari. Jadi orang nak tirakat, 40 dina. Padahal yang 10 dina itu kesalahannya Nabi Sinten. Balik-balik orang tirakat itu rata ngaji. Nak umatnya kita tetap mau tolong 10 dina Ramadan. Maksudnya yang 10 itu berangkat sama nopo kesal. Nah kesalahan ini akibatnya fatal. Nabi Musa bareng tolong 10 dina gak mulai-mulai. Terus dari pikirannya kaumnya Nabi Musa bodoh nih. Paling untuk tahu waktu tahu bos. Mereka tolong pulak di orang mulai, cinta ni orang mulai mulai. Mereka dah bimutan tentang dasar iman pas-pasan pas tolong pulak di orang ngenteni mutara teko. Orang muda sendiri dan melupa tu anak anak sapi ini sepedet lah kamu aneh. Jika itu rob sing tipak teraca malaikat Jibril waktu terus iso nyuwono. Lain dong sokor sama sama ini kang kemelek. Iki pangeran, pangeran ini neng gini Musa lu itu, pangeran ini neng gini kok digulai ini neng nopo turi. Menjak pintu Musa, wa ilahu Musa panas yang ini pangeran ini neng gini kok digulai ini turi. Walhasil kaum Nabi Musa ya tentu sebagian tidak semuanya itu menyembah anak. Jadi intinya ngerti, penyakitnya orang iman itu satu. Tetap orang itu senang personifikasi Tuhan. Personifikasi Tuhan itu mesti perasaan secara psikologis gitu ya. Orang Kristen ya senang patung Yesus. Orang-orang kaum Nabi Musa ya senang patung anak-anak. Karena kalau tidak dipersonifikasi, kesannya kita menyembah zat yang abstrak. Yang apa? Abstrak. Makanya ini hati-hati deh. Makanya dengan sejuang Islam itu. Nak senang membaca terapi ya, nak senang duit yang dijual dengan agak, nak senang guru ya nang curah guru. Tiban kue janggal posisi Tuhan, terus kamu jadi orang-orang filosof yang akhirnya juga menjadi murtad atau kafir gara-gara salah mengartikan makna nopo tu. Mulanya ketika Imam Ghazali umpama mawang iman mulai beriman terus curah guru nanti mati bersuara tiban mikir pangeran malah rusak. Ane tapak karu di kolgila walau atas tapak karu. Sekolah fatah itu pasti kamu bisa. Nah cerita paling nyata di ceritanya Nabi Musa. Oke, terus ini umatnya Nabi Musa menyembah anak kecil. Setelah patang pulau Dino, Nabi Musa mulai. Ini menunjukkan anak kecil nanti berkelanjutan. Saya ini Nabi Musa harus berhadapan sampai kaum yang menyembah kecil. Malah salah paham sampai sendiri. Padahal sendiri kakak. Nabi Harun bukan Nabi Ida. Kenapa? Nabi Musa agak terantar, Nabi Harun diheret-heret, orang kakaknya kok diheret-heret. Jadi Nabi Musa terlalu salah, orang kakaknya kok diheret-heret. Singkutnya dicekel tangan kiwa, sing tangan tengen, nyekel dihasil. Itu nak dari Imam Suyuti. Nabi Musa lebih parah menek, kitabnya Taurat itu dibanting, itu mantel, orang tak golek no Taurat untuk kitab Suyuti. Malah saya juga nyembah anak. Dan ulama nafsiri wa alkol alwaha wa akhoda birofi api alkol Tauratnya dibanting. Di Nabi sing tau banting kitab suci. Sinten Nabi Musa. Pecah. Sama takbah. Di Taurat itu tau. Yang pecah. Dia ini baru muring-muring ibar di Tautonnya. Tapi Taurat nonton. Akhirnya. Setiap fitnah itu mesti menjadikan wong soleh dan wong soleh itu. Iki hati-hati, ini saya ngaji kulau kemudian, terutama kiai-kiai itu diikir, ngaji kulau wajib orang kok, sunnah tapi wajib. Akhirnya Nabi Musa juga berhadapan di kaum itu nyembah pedet, malah berhadapan di Nabi itu. Jadi Nabi Musa, ini jadi sunnah, kira-kira ada masyarakat di kampung, yang kiai, yang FPI nyala, yang kiai guna dulu. Yang kiai guna dulu, kok dia nyala, itu hidrat aja, berantas di orang itu. Jadi sering kalau ada maksiat, mesti lucunya orang soleh malah benar. Ya jangan kok masjid dan masjid dalam sepi. Pikiran pertama orang soleh mesti nyala. Malah kiai-kiai di jalan rumah masjid, ya rasa tuh. Jadi mesti korbannya sama-sama nopo soleh. Jadi kalau ada kesalahan di kampung, pasti antar kiai itu mengevaluasi. Tapi mesti objek yang disalahkan itu sama-sama orang-orang nopo soleh. Ya kasus ormas Islam di Indonesia kan nopo. Setiap ada masih atau kemungkaran, hormat ini nyalakan ini, padahal yang mesti salah ya, sing mah. Ya mau sok, sing masih salah, mudah menang, kok kita salah, salah metode ini, mah ikung, ini terlalu lunak, atau sing jari lunak, oh masih kok kerasi, tambah nemen. Yang sing masih ada enak-enak, kelon, sing kodoh sholah, ikut. Jadi ini sunnah tua. Jadi rian ketika orang kaum Nabi Musa nyebab berdet, malah tegeket Nabi Musa dan Nabi Musa. Itu kudu itibar ini. Diperoleh protes, semuanya sunnah pengiran. Malah ini kalau suwon bisa ngaji, kalau kamu ikin niasi, belajar sunnah tua. Sampai peroleh protes, pengiran kertanya. Kalau tak cerita kidding. Yang membunuh Sayyidina Utsman, itu wong-wong cara lahir itu Islam. Ya, cara lahir itu pemberontak. Itu jumlahnya itu sekitar 600. Itu tiang Mesir, tiang-tiang Yurgo. Diprovokasi kalian tiang munafik. Barang diprovokasi revolusi mata ini di Cina. Terus sebagian separuh dari mereka dari pasukan di Cina Ali. Sebagian separuh contoh mereka dari pasukan dari Cina Aisyah. Sebagian provokasi antar umat. Wasarul Mal, Sayyidina Ali wong soleh, ora personal ana provokator sing bersembunyi. Ketika Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wajah dadi khalifah, Muawiyah mau ngakoni khilafah nganti mengeksekusi utawa mengkisos para pembunuh dinten. Digolek ira ketemu akhirnya sing salah paham malah Sayyidina Ali beda Sayyidina. Jadi provokator rakyat sekel, kisah rakyat sekel, tapi saya Cina Ali salah paham begitu. Mana kulo nanti dekat nih kisah sing kulo alami. Ketika ada ide nih di Jakarta itu adanya pejabat sing selingkuh. Pas orang konangan, dia orang konangan. Bareng anak lahir si artis itu cerita anaknya pejabat ini. Padahal gak dikawin secara. Ketika begitu kan rame, setelah dites DNA ternyata betul anaknya pejabat itu. Kan terus ada ide dari seorang pejabat juga bahwa kalau dibuktikan secara genetik anaknya berarti bisa naik. Bahkan kalau bisa dibuktikan secara genetik berarti bisa nawa naik, kata pejabat ini. Tapi ulama keberatan karena tidak melewati akar. Tapi masalahnya begini ini banyak dan di artis tadi bilang di TV itu anaknya. Nah, Eroni secara lahir ya lainnya mirip dengan orang. Maksudnya NU mengeluarkan fatwa Muhammadiyah terus banyak dia yang mengeluarkan fatwa. Nah, saya itu pernah ditanya, Pak Bahar, kalau menurut Anda itu gimana? Ini yang banyak juga orang alim. Akad sohkan itu kan tidak menjamin juga itu anak asli. Misalnya Zahir, kawin dengan Cawito, akadnya sore. Kan itu wajah berkawin, Cawito itu tetap selingkuh. Nah, tapi tetap nih Zahir karena suami sah. Tapi prakteknya, anaknya produk orang bang. Karena Rabi Usolihah itu penting, ada jaminan itu anak empat. Karena Rabi Usolihah kan gak ada kok. Tapi nak yang lanang rapati sore. Dia ini bujini selingkuh, rapati tertidur. Kan sama, jadi repot. Tapi cara hukum formal, angger bapak, ayo sing akad. Nih, ini rumah Allah tenang. Berarti anaknya Dawid Suri itu tetap anaknya Zahid. Tenang contoh, mungkin produknya orang kan. Tapi sekali ini belum nikah, tetap raiso inti. Malah itu kayaknya juga. Di Al-Azhar, di Mesir sendiri itu ya jadi perdebatan. Jika perselingkuhan itu dites secara DNA meyakinkan tuh anaknya itu apa boleh intisab. Dan ini hebatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu senengannya guyon, tapi guyonnya Nabi tetap ini. Jadi ada seorang itu selingkuh. Ya suami istri, yang istrinya itu selingkuh. Yang wedok itu di jemeni wong. Pas di jemeni wong, panjang gak ada di zaman Nabi ya wedok. Pas di jemeni wong sing niku konangan ning kamar dan pas ditumpak sing lanang bingung mergo aturan kesaksian kudu wong papa sing lanang iki pinter termasuk terkendali ngompon wong cek takono Nabi umpama ana wong lanang mergo ibu jine selingkuh iku piye lan Nabi rutin dalem Nabi soe alfayina wa illa kutta ala jabri kelapa tak habis kowe kudu duwe sekti papa nak ora kita tak ajar, ini nama kena hak dulkoda, kena nama hak dulkoda. Nudu orang dino jadi kata nama dulkoda. Jadi di sebelah itu orang pulang lagi. Dan Nabi tetap ngedikan lo. Dari orang kancane cerita, dari ini Nabi tetap sini apa? Nak orang kue malah yang kena hak. Tak terima dari aku. Wah, nak tak soan cuy, soan Nabi. Ya Rasulullah. Aro'ai kalau anna rojulan wajah gama imro'atihi, wajah gama amro'atihi rojulan. Kayak papa aku jadi nanti alfa'ina wa'ilah aku jalan sorry. Kau itu udah seksi papa. Nah orang kita kan. Masuk nanti. Kulang roh diri di kamar ke uang. Kulang layu boleh seksi. Sedang berarti banget nanti. Nah itu kita kan kurang tahu. Nah kulang medan boleh seksi sedang. Kemudian Karena wong ngene kuwi sakti-sakti tetep sedempet. Jare Nabi tetep ngendikan ora, pokoke nek ana tekine papat aku ora iso nekak-nekak sing dino. Terus malah Nabi diancam. Pasti keputusan Anda itu mungkin salah sama pangeran. Ya lu itu sahabat ya Allah, jadi saya mungkin mesti pangeran beliau pulau. Nabi itu saya paham. Pertama pertanyaannya, lo anda rojulan, andekan seorang lelaki menemukan istrinya begitu. Gitu. Sesuai saya itu, rojulan, ya Allah, mau ikut pulau. Jadi pertama pertanyaannya masih netral-netral saja, masih lo anda rojulan. Ini cerita-cerita nyata, dan ini musmalah, cerita ini musmalah, semua kita mau tertarakan. Walhasil terus, artinya si lelaki tadi kalau pakai hukumnya Nabi, kan dia kena satu kan? Wih, duduk di keloni, wong, dia kena hak, mereka juga duduk. Ini kan karena dia ngelapor, lah, duduk nih. Berarti ya pronoloro. Ini pronoloro, atau duduk diselingkuhi. Dia ngelapor Nabi, kena status hukum. Kalau dia pun duduk, praloro, nah hukum Islam ini penting ngomong sing mengkaji Islam supaya Islam dianalisis mosok wis ketiban bojo dino dijemeni dene ketiban kok ndak ngelar api permanen oleh kok oke kira-kira diseksi papat kowe kena sakul ta wong kowe nuduh dino wale dene mana kare kok kulo yakin nanti Allah akan nurukan wahyu sing boten gatel fatwani jenengan iki kan nabi ya menawa santai wae tapi kalau Nabi itu berkali-kali kalau fatwa di cancel ya tenang saja karena beliau orang jujur ya gak masalah. Akhirnya orang itu mulai mengancam Nabi mulai. Jadi barang mulai orang nanti di rumah di jelom dan Nabi timbal. Ya pulang Serene diwaca no surat Li'an. Jadi surat Nur itu ayat tentang Allah. Ini rumah tenang diri itu menjadi pelajaran itu dengan maksudnya ada tiga orang-orang sampai mengalami ngono maksudnya. Barang surat yang diwoco, saya itu semua. Jadi ono mula anak, ono nopo mula. Cawe itu di dendam, kalangan itu di. Nah, sumpah lian itu kalau sumpah pocong, modelnya kata sumpah nopo. Hei, orang anak, saya yakin tenan nak saya itu di nonge, kalau wani sumpah yang bapak. Nah, sumpah kelima sampai wal kominata, andalan atau woi, alegi ingkara minal. Pokoknya kalau siap dilanati pengiran, nak pulau guru. Berarti sumpahnya orang lanang mampun, lulus. Terus yang itu disumpah. Supaya dia tidak difonis zina, kedua ini sumpah yang patah. Sumpah kelima, nopo anda guru bahwa ya aliha hingga naminas sedikit. Nak pancen bujo pulau itu benar, pulau siap untuk murkanya pengen. Tahu itu lu, bareng apa kelima, karena dia ini pancen yang zina tenang. Mas jujur deh, dia kan jenazah pulau itu. Cuma dia ini mikir. Mbak keluargaku isin, keluargaku apa? Akhirnya dia ngileh. Mbak kan Nabi Kulo siap untuk murkani pengiran, nak panjang Kulo dino tenang. Berarti kan masalah ini selesai. Sing wedok ya ora iso dikhat dino, mergo wani sumpah ping limo. Sing lanang ya ora iso dikhat kok, lah mergo wani sumpah. Terus padha muli. Barang padha muli itu unike tadi, jadi pentingnya tadi. Makanya saya berkali-kali fatwa. Rasulullah itu apapun pakai hukum formal sesuai teks KUHP orang lain tetap mengakui proses ilmu, sains, ilmu itu Nabi. Jadi beliau itu percaya hukum formal. Misalnya wong kudu bersaksi, papat, arah deteksi kudu sumpah yang lima disebut nama lima. Tapi ketika wong loro kudu mulai Nabi lagi dikandung. Orang sahabat, ya kata jagungan, ya kata sekolah, ya rukin, ya kata cung, tak kandang ini Nabi. Mungkin itu anak-anak, kok irungin juga terus kuping ini kuping ya berarti anak itu menangis tapi cuma kerasa nih tapi kayak lucu itu tapi jadi pokoknya ingkana wasi ala ini ajal aliyata ini pokoknya dia antipati ya berarti anak itu menangis tapi nah anak itu antipati sipet ini ya berarti anak itu kucur wajah hasil suatu saat cari itu lu ngelahir wah pasti tidak jagungan cepet-cepetan gila lo ternyata mirip selingkuhan deh, mirip. Yo ramo, kata orang kota ramo hukum. Tapi gue juga sih nanti ternyata di balik hukum formal nanti tetap mengindikan sain bahwa fakta yang terjadi pasti ada indikasinya, ada bukti. Nah ini yang menjadikan ulama Al-Azhar bagian ulama Al-Azhar, ulama Muslim pas makan bahwa fat DNA itu bisa didengar. Kenapa bisa didengar? Alasannya, buktinya Nabi sempat mengomentari pakai kriteria fisik. Paham ya? Nabi sempat mengomentari pakai kriteria. Artinya, nah, ono di Arabi resmi, kok boleh anaknya gak mirip belah? Misalnya anak Rukun rambutnya lurus, buanteng, mancung. Itu kan? Misalnya mancung, malinnya wapi, uang pikirannya kan? Kau masih mirip Rukun juga. Nah, itu ada ulama yang berani fatwa, jika di tes DNA kok mirip yang dibutuhkan, maka sengaja untuk bujur resmi, boleh tidak mengakui nak. Berdasar hadis tadi, Nabi sempat guyon. Ya, guyon ilmiah, tapi tidak guyon hukum, tapi guyon apa? Nah, itu hebatnya Nabi beliau yang ngendikan hukum resmi, tapi yang pakai guyon ilmiah. Yang lainnya nulis, yang ngomong. Keluar itu gajah kiai sepuh-sepuh. Ya, sepuh itu ya orang berkoro. Jadi menangi gajah ngaji. Kasus gulung itu kan menangi rukin dari sana di gulung misalnya. Dalam suara mati-mati, menangi anak rukin mondok di gulung misalnya. Itu tidak perkara-perkara. Artinya perkara-perkara itu. Kiai itu menangis, saya kira ya pinter ngapal loyoran, no akal, penyelewayannya utang, no akal, berdendis. Wih, terrekam tenang di kiai ini, saya kira mondoknya no akal. Sebelumnya kiai ini raka budut-budut, nanti anaknya mondoknya no akal. Kiai ini kena syariat, tetap dibina dengan api. Barangnya, kaya itu, oke. Atur konopo. Jadi dia tetap dididik karena ini syariat. Tapi pas nakal dimaklumi, waraga sampai. Nah, itu jenenge yo ilmu campur hukum. Jadi yo ilmu campur hukum. Ya, artinya satu hukum kan supaya santri kudu dididik. Tapi campur ilmu kene frustasi, paling ya jauh-jauh dari. Jadi ya ini rapat berharap banyak dari wong alim perkara nek lakone napa. Pondokan. Lah iku natap. Nggih, lah iku napa. Alah akhirnya tetap, jadi wow. Ya, akhirnya Nabi itu, lalu ulama Al-Azhar sebagian, tentu ini sebagian. Itu pakai istidlal yang gawe Nabi pas ratani tadi. Bahwa Nabi pakai alamat di. Loh gitu, misalnya yo, yang kasus yang ada banyak di kota. Misalnya sing lanang mbok pilot, mbok mergawe ning luar negeri. Mbok mergawe ning Kalimantan ta Amerika. Terus duwe anak gak mirip gak. Dekne yo eling tenan aku setahun ra ngumpuli. Apa? Dekne yakin tenan aku harus setahun ra ngumpuli kok tetep hamil. Wis ngono anake gak mirip. Terus kuwi sebagai kiai sing membabi buta anti ilmu, yo ora tetep ana amun bojo resmine kuwe. Kan tetep mung jenenge kiai anti ilmiah. Jadi anti ilmiah karo wong sing lanang muni ra ngumpuli setahun, raine yo beda to. Itu bahayanya kiai-kiai musuh, kadang kan anti ilmu yurai iso, kowe kudu pro ilmu yurai iso, gelem-gelem. Cuma kowe yurai iso muni, ya berarti karuan anaknya tanggane, anaknya selingkuhan, yurai iso, iso wae sing lanang goro. Lho nggih kan potensi goro muni ra ngumpuli setahun kan, iso wae goro kan. Artinya lah itu kesulitan memberi hukum kan gitu, kan anak mempercaya sing lanang, iso wae. Tapi kue langsung percaya sing wedok nak dikumpuli sing lanang ya itu wae loro. Mulai cara fisik gak mirip. Itu sekarang ada penelitian. Sekarang jadi perdebatan di Mesir apa DNA itu bisa jadi. Nah, kula mboten setuju. Alasane kalau dokter lah iso goro. Mungkin tesnya enggak bohong tapi dokterin. Bohong. Apa meneh sambi-sambi ning ilmu medis wong ora ngarap paham. Sampai muni, oh iya, cocok, mungkin ini cocok. Itu kan ya butuh bukti, nak. Dokternya enggak tahu. Ruwet mana ya? Nah, kalau pulau di bang ruwet terus ngambil teori pas PKB, nak tepat terus norak tepat. Pegat itu. Tiamin ini, ngomongan rasul atau tiamin. Lalu aku tak boleh masuk sebagian bahan, tapi enggak sakral. Belum jika darat mau jadi. Jelas sakral, sudah mengawet nol dia ini nih. Jadi juga alama amal kawal di ini sakit di maruf atau sakit dan terus angkat buka wajah wajah itu artinya ya contohnya tak kawal no, nah tempat ya terus nah tempat ya pegang kalau tak sakit biasa nanti no berhubung di batara mau Sakral ya, kelihatannya sakral. Padahal artinya ya, oke tak kawet. No, tengah tempat ya terus, nah tempat. Kalau tak krisim, cuma nak terus lebih ngapain, tak pegatan. Nanti kata santri-santri kegelungan pegatan. Bener-bener kan, Mbak, apa krisim di Iksan? Kalau betul nanti ngapain, no santri kulo, kalau kering akan no santri, tapi juara mengingat nanti. Itu sampai nanti tompon, gimana sih? Saya tahu yang saya bilang ada, nah itu ada terus, nah itu ada bagaimana. Biasa ayo tetap enggak lah, aneh kan, konflik-konflik di kota itu aneh, sampai di DNA macam-macam mulai apa, nah ada seorang pegatan kan maksudnya. Loh dia dong, untungnya apa coba di pertanian. Lah nanti ini misalnya, tapi ku anakku, dari mau anak, berkurang mirip. Lah nanti ini cek mamang, mau anakku. Iwai seliwai, tapi babonnya tetap pekat terus ya. Aneh-aneh, mengaruhkan Al-Qasrikim. Jadi Rasulullah itu hebat ya, maksudnya. Maka itu yang dijaga Rasulullah dengan Yeye Soleh Sanji. Yeye Soleh Sanji, wanti ilmu. Menurutnya kalau kecewa. Kok iso anti ilmu nanti ngomong? Pokoknya kucingnya resmi kue, ya kue kata, ya orang iso. Uang rawol yang mengkiri ilmu, lho gitu, orang ini rapodo, apa-apaannya rapodo. Bener Nabi ya, tetap guyon. Barang gue hukum resmi nebar dari Nabi deh, kan. Itu juga ketumbuhan di TNI. Nabi ini TNI ini mulai rambut, irung, bokong, sampai, apa itu? Yang tiga wudhu, aktor, no. Orang mari biasa kata apa, no. Yang tungkai, apa? Tungkai. Iku malah dites. Jadi wong Arab ku nak ngetes napak kode itu wong itu kemuli. Terus tungkaknya dijajar. Enggak dijajar kok mirip. Malah ngetes ya. Jadi wong Arab ku nisainya fisik ku rambut, kuping, beripat, tungkak. Dan itu yang ngerti kan dites. Hingga naat ajal lainnya. Aksala lo enak dites. Kalau hasil guyone Nabi jadi referensi ulama Al-Azhar. Kalau gitu Nabi ngakui apa kriteria fisik. Orang sekarang kriteria itu pakai nomor. Hasil terkira. Nah, tapi kan ketika ada Basul Masail dan saya ikut memperdebatkan itu, kan terus lucu. Akhirnya pulau dulu, lalu kau lembah dengan pikir tenang. Mungkin selingkuh gue enak atau selingkuh, gue ratau mikir hukumnya. Kau jenengan debat di pulau tukaran, perkara. Akhirnya gini, mundur, rasanya enak, melok kangelan. Akhirnya mutawarnya bubar, takut. Kok enak tuh? Yang selingkuh era mikir, kenekan mikir apa? Hukumnya. Terusnya duket tuh nih yang mikir hukumnya. Berkata eleng lompo. Berkata pula eleng ceritanya Nabi Harun. Wong yang nyembah berdet Nabi Bakat, malah kekir sampai Nabi. Mana ini peringatan lu kiai-kiai. Ini kiai-kiai maruh fenomena mati ya. Itu fenomena sing salah menyang. Padahal pada soleh, sing salah orang di. Mula kita sering dikelui. Kus mempunyai kekuatan kamu aku ini tengah terus puji. Kus jadi ukap ngetinda tak jadi enak. Sing aku salah, sing mula sing jadi tak urusannya aku. Sing masih ada aku salah, kamu malah jadi bersalah. Kamu setan. Utak setan ini pegangan jangan orang soleh. Sing aku rambut salah, kamu malah jadi bersalah. Dia tak terburung dia punya dia orang tak pintu, orang ni tak pintu lah. Nanti ujuk itu bat no, kita kita ni orang nak orang soleh mualaf. Jadi mestinya kita mengumpatnya ni. Oh, so cuma aku tak kira kok nanti mungkin banyak kena rokok mobil minuman setan. Malah rebutan kena kok setan. Oh, rata-rata setan pintar, ngeridu orang-orang yang anti pemabuk malah semangatnya nyalakan dia. Orang-orang kok di Barno, dia ini menengah yang budek. Wah. Akhirnya kan malah mengkritik. Dia itu budek, dia itu ngopok. Kan lucu kan? Jadi semangatnya kan mengkritik sama. Soalnya itu penyakit yang soleh. Dua di semangat, no. Musuhan antar. Orang-orang. Mana di kulau fatwa mana ini. Masuk godaan ini. Kan orang soleh dihadap. Yang mati ya. Tiba. Aku bisa masuk ke dan aku berada di mungkin ada ramai orang selingkuh, ramai orang rakan, kok dikuat hukum, nanti tukar aset pulau. Untungnya itu rokok. Kalau itu saya ingin masalah air. Ada seorang ulama ditanya, apa wajib menyelamatkan orang yang kena air? Padahal nanti pembiayanya pakai uang negara. Siapa ulama itu tenang? Siapa yang? Yo, pokoknya uang apa mati itu diselamat. Tapi yang penyakit itu kalian yang pengingat. Kalau uang kena TBC, kena malaria, negara wajib biaya. Tapi kalau yang jelas-jelas airnya karena krisek, karena seksibat, karena apa? Gak usah. Aduh, ini goro penyelamat nosing loro alami wa ewa penyelamat nosing. Singlarane krono sekti. Hanya yang aib yang karena sekti. Nah kita ini kan lucu, kadang sering berdebat menyelamatkan sesuatu sing sing dari awalnya tak. Coba anggaran negara untuk pembenahan wong sing kecanduan narkoba itu berapa miliar? Tapi nggak ada anggaran kan punya yatim piatu sing uripe normal. Menurut perasaan kula ngomong nakal-nakal nak lara nang ndi ya yo mikir mati-mati dhewe kan mikir. Tapi kan mereka malah normal. Iya ya. Ya memang kita tidak anti ya, tapi kita harus bilang alasan palahan kalau ada yang lebih penting yang awalnya tidak dari kesalahan kan harus lebih nopo di priori. Mungkin misalnya anggaran duri haji kita si uang kena narkoba, derong kita lu kan orang kena kena dunia itu lembulan. Duri haji kita itu kan biayanya juga mahal kan dari satu kesalahan dari perilaku atau membiayai mukalen mukalen yang di sini yang sepeda yang guling penting apa kira hilang bulan kalau di kantor mukalen lagi acara cerita bulan bulan nanti ke planet. Wah, nunggu saya jadi kawat. Pertama nanti pulang, bu. Jadi kita cerita apa jago. Selamat, nanti dia tak kor. Lihat dia, yo, orang yang awam beri. Allah biar dia orang. Ya, tapi orang kena cerita lah. Nah, ya, tuh biaya ikut, tuh karuan manfaat. Kami terus pulau ngiling tentang penjenengan, intre setan. Kalau ada fenomena maksiat, lucunya ke orang soleh di dube, orang soleh. Karena kita harus fatwa. Itu dulu kan ramai sekali itu fatwa tentang tentang tadi itu apa, perselingkuhan itu anaknya, intisaknya ke siapa. Itu kan hampir ramai di Jakarta, mau diintisakkan yang sesuai DNA. Ini masalahnya DNA sendiri itu sebetulnya akurat, cuma dokternya sendiri kan bisa gitu. Mereka nggak bisa ngobrol, ini kode etik, kode. Kode etik, masih hukum ada kode etik. Kau kan ngeramal itu hukum bisa dilanggar. Kafir bisa dilanggar dan lain-lain. Kelakuan yang menurut semuanya sama-sama mungkin. Yai bodoni yang mungkin, sutra bodoni yang mungkin, pengacara bodoni yang mungkin, tantri bodoni yang mungkin. Membodoni kegiatan tertua di dunia. Bodoni kegiatan tertua. Jadi tukaran bodoni kegiatan tertua. Pertama kau bisa film, paten. Tapi ya bergunaan widu. Sejarah tukaran karena widuan itu kunanya. Nomor telur sejarah berdunia itu. Siti Hawa itu pintar. Karena Nabi Adam mau makan kodila, ya dua tak mau lagi. Ya pokoknya ngotot. Makan kodila, ya mau kita otot ini dilarang. Jadi Siti Hawa, bosen-bosen makan. Ini dipidol. Nah, ini dilarang pengenan, nah makan. Ini namun apa? Nabi Adam mulai tertarik, ya mangan di ngigit itu kita kok beda. Akhirnya malah nih selekor anu falam mazakot sajar. Zakot orang nanti makan dong. Falam mazakot sajar. Zakot lagu ma tau a. Dia ini selai nak ngigit itu beda. Nah, ngolah aku tuh gitu, bujuni gue mau jawab itu, repot dong. Orang-orang jauh yang menyinggung, nanti ngambung ya. Karena sesuai hukum orang diterusah lah. Nah jauh yang orang menghukumnya, orang-orang. Mengikipi. Siti Hawa pinter, dia oleh ngerayu. Bosan ini bosan mangan, ngomong apa. Kita mulai tertarik, iya mengikipi itu beda. Nah pengeran, pas mengikipi langsung pengeran tersinggung. Langsung gadget ke rumah. Tahu aduh, ada di palam malah apes. Nah, ketika Nabi Adam langsung udah blunder, itu dia sadar. Berarti kesalahannya sudah dianggap Tawaf. Ini untuk sanksi langsung bacet, lalu mah tawaf, mah langsung uduk. Ketika di uduk, terus berpakaian kuno ini ngambil apa? Ngambil godong, ngambil daun, di celuk pengiran malah Melayu. Tabah di celuk, tabah Melayu, lucu. Terus pengiran biasanya bareng saya cuma Melayu, dia tak kok ilung itu, tak celuk malah Melayu. Kulon ibu izin, di celuk, saya salah. Lah tapi aku Melayu, di uduk mati gua gitu. Aku pengiran ini tetap aku. Mikir, akhirnya mandek-dek terus istighfar. Istighfar ini disusun apa? Fatalah kok ada merugi kalimatin fatalah. Atau orang Melayu terus. Jadi orang mandek istighfar tapi apa? Sinyal, nanti Melayu apa ini? Ini Melayu ini juga ya bumi. Dari sini keluar, kalau apa dia ini bumi ya? Bumi. Karena dari orang ini mau tenang dia, dan orang kiai, diam-diam, dan nah kalau anak salah, ya sudah jadinya suami istri berdua. Mari buat manja dulu, buat cari cengana. Ibu manja yang ini bisa jinak nak enak. Cari cengwetor ya. Kalau nak buat perasi, buat cengwetor sama wani. Seng nak salah happy-happy, seng bapak ibu ya. Jadi aku seorang kelakuan setan, ngomongin gue lagi-lagi. Kelakuan setan itu menjadikan dua orang soleh berdua. Tapi kalau Nabi Musa beda-beda harus deh. Seng nyembar kerja terung diurus, tapi dua beliau. Kok nanti ngomong itu iya dari Nabi Musa, dari Nabi Arno, gue kurang roh. Jadi itu sudah malah roh. Ini pentingnya ngaji, gitu. Sampai biar punya kesadaran, boleh gue aduh-aduh ini. Ataupun kalau ada fenomena maksiat, tentu pertama kita salahkan ya yang mak. Paham ya, kalau ada maksiat, yang kita salahkan pertama ya yang. Nah orang sholat itu tinggal rapat cari solusi, bukan saling menarik. Menurut saya ini Nabi Musa dan Nabi Harun sadar terus saya ini golek sumber kesalahan. Ya nak ngono ngene ae goleki Musa tak miri wae sing karuan duwe ide gawe anak. Tapi tidak ana penge ngiran iki mulai sadar terus golek iki nang Musa. Tapi kala pama kok juga ya ta. Kala dewe sapa Nabi Musa pama mongko te apa yo kok juga. Iku sing dorong sira, sakluka sedhese tinggal sira ada ingkang dorong ilama wae perkara sonata kang agawe sira. Ya samiri ujiwe samiri. Samiri kuwi wong ati di kelakuan gawe pangeran kuwi alasane mopo. Dadi kuwi alasane jajal gak kurang ajar di alamane napa? Jajal. Dadi samiri ku percaya wonten mitos. Nah, lemah sing tau didhai malaikat Jibril to jarane malaikat Jibril, iku dhe kekuatan nak didakoni benda mati to u. Dene ni ate nak boja. Jajal. Bareng jajal urip tenang. Napa anake sapi terus urip seneng dene. Karena mudah tenang, tiga kesempatan. Nopo, tidak ada nopo pengen. Jadi orang dia ni nggak begitu orang pengen ya, mau kepen mangkalo Nabi Musa ya. Bodoh-bodoh Musa kok sing dia diangkat orang jadi nabi, sing ikut jadi nopo. Jadi dia dendam aja orang jadi nopo. Ini kan maksudnya jadi kuyur nanti. Wa Musa lagi Robba Jibril juga firu. Wa Musa lagi Robba Fir'aun Nabi Mursalu. Mulanya ini penting ya, gue peringatan dia jenengan. Musa kami ini kile di rumah Jibril, tapi gede nih jadi kafir. Musa yang nabi kile di rumah Fir'aun, gede nih jadi. Nanti kan di rumah orang berdua, tenang aja. Musa itu di rumah Fir'aun, gede nih. Musa kami ini kile di rumah Jibril, gede nih. Kafir. Nanti di rumah Kiai, ya kamu sih jadi orang kafir, di rumah Fir'aun, ya nanti jadi orang kafir. Pokoknya ini dunia pun orang mesti kafir. Nyerang pengeran, sebuah nama itu goodness tak uni-uni ini goodness oleh keiling bapak kula ngerdamu ibu berkara di cita-cita sampean nah ngerasani ibu kula ibu ini kulu kafe kok butuh kesampean aku tenang aja nara kesampean dan putih kok tenang nara pengeran nara pengenak pengeran kok di cita-cita kesampean kok aneh namun lu selalu aneh biasa tentang gue ilmu kan di cita-cita rakyat kesampean macam apa pengiran dia mentah paham gitu terus saat ini Musa Samiri niku sing diburu berarti ini Nabi Musa dan Nabi Harun sudah benar tidak konflik antar orang soleh tapi sudah cari akar masalah ini itu jenis muda kita kok ifama kot buka ya Samiri kola basurdu kola ningat kola ngucap sopo Musa Samiri basurdu ningali sopo itu bima kelan berkora lamer suruh kang ora ningali sopo ngaget di lambat dia ibadah alim tu betul saya ngerti sopo ingsun main berkolol lah ya alamu kang orang ngerti sopo ngaceh bu ingma. Fakobatku mau baju bu sopo ingsun kebetulan ingsa. Nopo kegem min asari rasul. Min tu rofi asari kangiri farori rasul songko lemahe tipak pelasaan jarane nabi Jibril. Malaikat Jibril. Malaikat Jibril ono ono ay tahu pelajaran mereka mereka kor. Jarane boleh biar roh. Tipak ini di. Dari cara orang Jawa, dari cara pemberani, orang miper, bapak, orang tahu ni ini. Nada di mitos cara ni, dari ni bapak, bapak bocor arah, bapak ikut iman. Orang ajar muka sambil ini. Panapet tuha mau kau dua, kau kau ingin numi pak anak ingin hak ingin surau. Alko itu hati kita numi pak anak ingin hak ingin surau di surau di ijbi ing dalam bentuk ayat al musawi kang cinta. Waktu dari kalan kau mau kau mengurut kejadian sawalat menggiat jaya nak kita menggiat iman ingin sebuah nasi awat ingin. Wa ulkilanu mibana yang terbiha yang dalam al-ijlil musok an aku dah, yang tak ngalak sopok yang son kobdutan yang tak nopo jenisnya gegem mintu robin ma sanging mamaya perkara dukira rafin sebut aku ma wa ulkiha atau wa ulkiha lanu mibana yang terbiha yang turok alamah yang atasnya perkara laru kakang orang mojit lalu kesima yati rumpul jadi lalu kesima poruku nopo Warai tulan yang alis sopo insur kaum makan yang kaum siro tolak pinggang gulai sopo kaum muka mingkang sayang siro atas ala yang tonggawi sopo siro lalu maring kaum ilahan yang pengiran. Fahad dasat ni nafsi. Mongko bisi yang sun sopo nafsi awas yang sun ayakuna yang tolono. Apa dari kali ijbu mongkono-mongkono anak bersapi ku ilahum jadi pengiran yang kaum muka. Kita ek aku menjenikan kok pinti pengiran. Iki tak jadi anak apa? Pengiran kurang hati. Kalau ada lagu maring muka samiri sopo muka-muka fadkap. Mongko minggato siro mungkinina antara nih kita. Pak Inal agak gitu dia nona. Rian sing keras keras dia orang orang Nabi Musa. Wong kok keliru ibu tuh diusir orang cinta Nabi. Untungnya Nabi Muhammad tuh tenang tenang doa repot. Sing nakal anak diri ibu tuh diusir. Anak sing nakal bujum diri. Karena gue diusir sing nakal. Oh enak wainya tenang aja kok musir wong dia. Apa salah diusir aku apa salah? Bucu, keliru, mulai. Pas gue salah, enak, orang usah orang cakap, mana aku kecewa masuk betul sama, aku juga kecewa. Wang saya nak itu, dia kecewa, sama hari wang dia betul nak. Tidak mau meminggal atau siram sebenarnya, karena kita apa inilah kamu kesatannya kecuali sirafil hayat ing dalam pemulihan muda tak hayat jika antara ing dalam masa urikum Musa Samiri antara pula yang mengucap siro liman mali wong roya tahu kang ngali siro liman nabi itu siro cuma rek lah tu kodis ni dikisah cuma rek marek siro ni pakar nama kawan sopo Musa Samiri ku ya jimu ku bingung sopo Musa Samiri di Bali ya si ing dalam daratan maksudnya bingung ni gue padang pasir gue ida masa nalikane demek sopo Musa Samiri ahad kan emosi si awa masa atau untuk pol gue Musa Samiri sopo ahad emosi si kuma mau kopi lak atau mau kopi panas sopo loro-loro ni jamian. Jadi dia ini dipasang dengan Nabi Musa. Musa Samiri, kau itu rapantes ketekel uang. Kau ambil nyekel uang langsung pilak. Utau loro. Sing nyekel ya loro, sing Musa Samiri. Mereka dipasang dengan Nabi Musa, orang oleh kedemek uang. Nah kedemek, bodoh nopo. Larang. Wa inna la kalan satani kedui siro mau idan ono janjiri azab tiga kedui siksa siro. Lantuk la fahu kang ora gagal janji lanen siro guling mau istika silam lantuk li fahu lantuk la fahu. Nah kira-kira kita nampak wa inna la kamau idan lantuk lafah. Tapi sebagian kiraan apa lantuh lifa. Elan tapi lifa tegi seora bakal gue ciroan di samping ini lafo. Waktu fatihya lantuh lafa ebel tuh aku balik tentangnya no ciro ilahi maring mope. Wang jur lani ngala no ciro ilah ilah lika maring pengiran ciro Allah dia ilah lika. Zolta kang beti ciro. Asluhu dolil tak bilama ini ula guma maksuro. Dolil tak pun difat tak pifat. Ayo junta. Tegesi landung ciro alih yang atasnya ikilah pengiran nama akifan iku wong sing nyembang. Mukiman dengan yang sing mukim tak budu nyembah siro gue gila. Lalu hari kon nahu yang ini bakal bakar ingsun gue gila. Binari klan roh klan ini. Kemalahan si panagu mongkon uli bakal nyawur nyawur no ingsun gue gila. Haka filiami ing dalam segoro nak pan lawan nyawur nyawur no tenan. Nazrian nahu tegese nyawur no ingsun gue ing pangeran iha wa ilkafri ing dalam tengah segoro. Bapak alalang lakoni sopo Musa Musa bete dapiji sausi nyembelah ning gone ijel main perkara Jakarta bukan itu sokan Nabi Musa kuing. Terus nyata nih, niki di pelajaran di jenengan nih. Ngilangi kemungkaran itu ada dua. Niki rumah nonton nanti. Cara ngilangi kemungkaran itu ada dua. Satu disadarkan bahwa itu tidak Tuhan. Ya satu disadarkan bahwa itu tidak. itu disebut innama ilahukum wallahu la ilaha illallah. Terus nomor dua, fisiknya juga harus dihilangkan. Karena kalau manusia sudah sadar kok fisik Tuhan itu masih suatu saat disembahlah. Sebab itu Nabi Musa dua-duanya dilakukan. Penyadaran bahwa itu tidak Tuhan. Terus yang sedang disembah, yang dianggap Tuhan juga dihancurkan, dimus. Maka umpomo kok kalau kayaknya saja diperkuat suatu saat kalau fisik ini mati, ditakutkan kapan-kapan disembah. Mulai sampai dia juga gede, gue ngomong sih Nabi Mungkar ekstrim gede. Sampai bisa darah juga. Tapi nak tempat itu, bisa balik menang. Tapi nak tempat itu ijek itu rajino ya, Fit. Artinya dua-duanya harus, misalnya tempatnya wis rawono, tapi kesadaran rajino ijek, ya malah pindah kan, bro. Coba senang aja ini cerita, cerita itu dari Nabi Musa itu yang dilakukan dua. Dua-dua. Yaitu kesadaran bahwa itu tidak Tuhan. Dan yang dianggap Tuhan yang memang di. Soalnya ini cerita, bisa ngelakon imboran ini cerita ini nyaman. Sarananya juga harus. Tapi misalnya sarananya dihilangkan, kalau tidak ada kesadaran, kan tidak. Tidak, pinter, oke, teman-teman. Tidak, gue. Memang itu bolak-balik, kadang untuk lagi, ketika dari lokasi relokasi tempat-tempat maksiat. Itu ya ngomong-ngomong. Di antara yang datang itu ya ada bupati macam. Mesti dibatain kok. Sebaiknya relokasi itu tetap saja. Biar tidak menyebar ke rumah penduduk. Ya ngomong-ngomong. Yang kita enggak. Ya harus dibongkar. Kalau tidak dibongkar ya tetap dipakai begitu. Yang kita ngotot. Jangan biar tersentralisasi di situ. Biar tidak menyebar ke rumah. Ya yang marahnya. Lihat orang melolino ke melori berdep. Yang melakoni happy-happy wae, yang mau sholah. Kenapa? Aku debat, ini aku mau semuka cerdas. Kue orang cerdas lho, itu malah tukang. Jadi aku paling bahaya. Jadi ini, ayat ini penting sekali. Jangan sampai kemaksiatan. Ini yang ahli maksiat gak mau kritik. Malah antar orang sholah berdadak. Inama ilah hukuman sinyata pengiran sirokafe wa Allah wa Allah Allah di rupanya adalah ilah agama nama pengiran dimuncit ilah hukum kecuali hukum wakiyah jembar sobo Allah kula se'en apana ilman persani Allah mesti Allah itu persokafe tapi itu mukhawalu nalim fa'ile wakiyah tegesi jembar wakiyah alaihi apa wakiyah ilmu ilmu kita pula alaihi ini muka wakiyah tegesi jembar apa ilmu apa ilmu ini apa kula se'en minyapin-nyapin. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا ربه وزنة عرشه وعدد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا ربه وزنة عرشه وعدد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا ربه وزنة عرشه وعدد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا ربه وزنة عرشه وعدد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه وَجِنَّاتِ عَرْشِهِ وَذَكَرَ كَلِمَاتِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَّةَ عَرْشِهِ وَذَكَرَ كَلِمَاتِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَّةَ عَرْشِهِ وَذَكَرَ كَلِمَاتِهِ.